تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau haddatsana Ishaq ibnu Rahowai. Ini Ishaq ibnu Ibrahim ibn Makhlad Al-Hanbali. Iya. Dikenal dengan ibn Rahowai. Ahli hadis menyebutnya seperti itu, ibnu Rahowai. Kalau ahli nahwu biasanya dia baca ibnu Rahuya. Dan ada sebagian ulama mengatakan bahwa dua-duanya boleh di kalangan ahli hadis. Tapi kalau saya sendiri, saya dengarnya dari guru-guru saya, ya, itu Ibn Rahowai. Makanya saya baca seperti itu. Kalau di dobetnya, ada yang membaca Ibn Rahowai, ada yang membacanya Ibn Rahuya. Ibn Rahuya. Baik. Kata beliau, haddatsana Abda Ibn Sulaiman. Abda bin Sulaiman. Sudah berlalu al-Abdi. Qala haddatsana Sa'id. Nah, ini Sa'id yang saya singgung tadi. Murid Qatadah di tingkatan pertama. Namanya Sa'id ibn Abi Aruba. Sa'id bin Abi Aruba. Sanbar namanya. An Qatadah dari Qatadah, yaitu Qatadah bin Diyamah. Abul Khattab As-Sadusi Al-Basri. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala la tuwasilu. Iya. Ahli hadis itu satu kaum, ya. Satu kaum yang punya keutamaan, ahli hadis. Orang yang punya akidah yang kuat dan dia punya ketersambungan riwayat-riwayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjaga agama dan syariat, itu disebut ahli hadis. Ahli sunnah di masa dahulu itu tidak dikenal kecuali ahli hadis. Makanya Imam Ahmad itu ketika ditanya siapa Ta'il Pal Mansurah, kata beliau mereka adalah ahli hadis. Kalau bukan ahli hadis, saya tidak tahu siapa lagi mereka itu. Kelompok yang selalu mendapat pertolongan. Iya. Makanya ahli hadis itu punya keahlian, punya akidah, keyakinan, terwarisi. Makanya para ulama ahli hadis itu dia berkeliling kemana-mana ke guru-guru. Keyakinannya semuanya sama. Al-Bukhari berjumpa, berguru dari 1080 guru sekitar itu. Semua gurunya mengajarkan akidah yang sama. Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur Ar-Razi, Abu Hatim itu disebut gurunya mendekati 3000 orang. Mungkin tidak ada satu negeri kaum muslimin pun di masanya kecuali beliau sudah mendatanginya. Mengambil dari para ulama ahli haditsnya. Dan mereka ini punya buku akidah. Mereka riwayatkan dari para ulama di masanya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akidah yang terwarisi. Dan itu ditulis dalam puluhan bahkan ratusan buku. Iya. Dari para imam. Ya kalau mau belajar akidah ahli hadits itu ada. Terpelihara. Tersimpan dengan sangat aman. Dan sangat indahnya. Yang aneh bin ajaib itu kalau datang belakangan, subhanallah, belajar dari akidah Asy'ariyah. Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri dia sudah taubat dari pemahamannya. Kembali kepada jalan as-salaf. Itu pun kembali kepada jalan as-salaf karena dia berjumpa dengan salah seorang dari murid Imam Ahmad. Atau di atas madhab Imam Ahmad. Dia mengambil dari situ. Iya. Abul Hasan Al-Asy'ari itu tidak dikenal. Dia mengambil banyak riwayat dari ulama as-salaf. Makanya karena jauh dari itu, dia tidak kenal kebenaran. Tapi begitu dia kenal jalannya Imam Ahmad, mulailah dia kembali kepada jalan as-salaf. Jelas ya? Jadi kalau ada yang mengajak mempelajari buku-buku akidah belakangan, itu namanya cara belajarnya keliru. Cara belajarnya keliru. Karena cara belajar itu yang benar, kita mengambil dari buku-buku terdahulu. Semakin dekat dari masa Nabi, itu semakin selamat dan semakin murni. Apalagi buku-buku akidah di kalangan ahli hadis, itu tidak ada silam pendapat. Dalam pokok-pokok akidah. Tidak ada silam pendapat dalam pokok pembahasan akidah mereka. Semuanya sama. Baca di mana saja sama. Nah, itulah yang perlu dipelajari dari guru. Ditalaki dari guru. Jelas ya, itu ahli hadis. Sama kalau kita baca riwayat-riwayat mereka, mereka itu ada pekerjaannya. Seperti buku ini ya, ini buku ini beliau menulis ini di atas bahasa ahli hadis. Jadi beliau bilang saja dari Said dari Qatada, enggak perlu diterangkan Said siapa, Qatada siapa, enggak perlu diterangkan. Karena itu sudah bahasanya ahli hadis, orang yang belajar hadis pasti paham. Said di sini adalah Said bin Abi Aruba. Memang ada Said bin Bashir, tapi kalau dikatakan Said, asalnya Said bin Abi Aruba, itu asal. Kalau ada Said bin Bashir pasti disebut nama ayahnya. Jelas ya? Baik, itu jalannya ahli hadis. Jadi kalau ingin mirip seperti itu, nah itu kita bangun kecintaan. Kenapa tadi saya ingatkan berlalu nama sahabat kita doakan radhiyallahu anhu. Itu ada makna yang dipegang oleh seorang mukmin yang berakidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seorang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Bersama siapa yang dia cintai. Jadi kalau kebiasaannya dia baca buku-buku riwayat, dia kenal para ulama ahli hadis, dia cinta kepada jalan mereka, ya, dia kenal bagaimana akidah mereka, dia kenal akidahnya para sahabat, dia selalu doakan para sahabat Nabi, selalu bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira dia lebih pantas dikumpulkan bersama orang yang dia cintai atau tidak? Kayaknya yang paling pantas ya. Tapi kalau dia mengaku, oh, saya seorang dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai, ya insya Allah saya pengen dikumpulkan bersama Nabi dan para sahabatnya. Tapi tidak pernah dia baca. Dia tidak pernah baca dari agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah dia baca dari hadit-hadit para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jauh darinya. Ya bagaimana mungkin dikatakan cinta? Kalau ngaku-ngaku cinta saja, banyak orang yang mengaku cinta. Wa kullu yadai waslan lilaila, wa laila la taqirru lahum bidaka. Setiap orang mengaku punya hubungan dengan si Laila, tapi Laila tidak pernah merasa punya hubungan dengan dia. Itu kadang ada yang seperti itu. Kalau ngaku-ngaku bisa saja ngaku-ngaku. Iya. Tapi kalau orang mengaku cinta kepada Nabi dan para sahabat, ingin dikumpulkan bersama orang yang dia cintai, maka ikuti jalan mereka. Pastikan jalan mereka. Dan itu jalannya ahli hadis. Dia yang paling dekatnya di jalannya para ulama ahli hadis. Dia harus serius dia belajar dari buku-buku hadis. Giat hadir di majelis-majelis, dia baca riwayat-riwayat. Walaupun kadang dia tidak paham, tapi dia senang hadir saja. Antum sudah dengar itu kan, hadir di majelis guru 30 ribu orang, 100 ribu orang. Ada yang menulis, ada yang diam-diam saja melihat. Nah, itu semuanya karena mereka ingin bersama ahli hadis, dikumpulkan bersama orang yang mereka cintai. Mereka bangun kecintaan kepada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau dia tidak membiasakan dirinya dengan itu, bagaimana akan terbentuk kecintaan itu? Itu sulit ya terbayangkan. Ya, sulit terbayangkan ada pengakuan cinta tetapi tidak ada buktinya. Tidak ada buktinya. Harus dibuktikan dengan keseriusan belajar, memahami hadis-hadis Rasulullah. Ya, dia senang membaca buku-buku hadis. Nah, kita ini belum ada apa-apanya ya. Ini baru baca ini, masya Allah ya. Ibnu Hajar itu dia pernah baca Sunan Nabi Daud 3 hari. Dia baca ke gurunya 3 hari. Ada yang satu kali duduk bersama gurunya, dia selesaikan Sahih Al-Bukhari. Selesaikan Sahih Al-Bukhari. Iya. Ini mungkin untuk menyangkanya kisah dari planet mana begitu ya. Tapi ini terjadi, kenyataan. Ada seperti itu. Dari keseriusan mereka. Iya. Dan itu harus kita kenali, kecintaan. Kecintaan. Dan itu perlu perjuangan. Seorang perlu membiasakan diri. Ya wajarlah mereka bisa. Ada orang di antara mereka sudah menulis hadith saja. Buku hadith dia tulis dengan tangannya. Ada yang menulis 400 jilid dengan tangannya dia menulis. Kita 1 lembar aja belum tentu. Ini menyalin ini ya. Ini 400 jilid dia tulis dengan tangannya sendiri. Buku hadith. Ya. Nah, itu untuk mendekatkannya jalan ke sana. Jalan ke sana. Ya kalau mau dikatakan pekerjaan itu, pintu ibadah banyak sekali. Tapi kita ini banyak disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting. Banyak disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita dan meridhai kita, selalu membimbing kita kepada hal yang paling baik dan paling dicintai. Baik. Ini masih hadits Anas bin Malik ya, sudah selesai. Hadits sekarang yang ke-27. Baik, di sini dikatakan di 26 tadi, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tuwasilu. Qalu ya Rasulullah innaka tuwasil. Qala lastu ka ahadikum inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskini. Iya. Kata beliau, saya tidak seperti kalian. Saya ini masuk di waktu malam, saya diberi oleh Rabbku seperti orang yang makan dan minum.